Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Humma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullahi jami'an. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada ba'dal maghrib, kita akan lanjutkan pelajaran kita seputar hukum-hukum haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas poin yang ketiga atau masalah yang ketiga terkait dengan macam-macam penyembelihan beserta hukum-hukumnya. Dan telah kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama yang telah kita sebutkan adalah hajju tamattu' wal qiran. Sesembelihan yang dilakukan karena sebab haji tamattu' dan haji qiran. Telah kita sebutkan keterangannya bahwasannya tatkala seorang meniatkan haji jenis tamattu', yaitu menggabung na'am umrah dan haji, melakukan umrah terlebih dahulu kemudian melakukan haji, maka dia harus menyembelih hewan kurban. Nah, sesembelihan inilah disebut dengan hadyu tamattu'. Begitu juga qiran yang menggabung niat haji dan umrah, maka dia wajib menyembelih hewan kurban. Maka ini jenis yang pertama, yaitu hadyu tamattu' wal qiran, sesembelihan yang dilakukan karena berniat haji tamattu' dan haji qiran. Kemudian yang kedua yang telah kita sebutkan, diantara jenis dari jenis-jenis sesembelihan adalah hadyu al-jabran, yaitu sesembelihan yang dilakukan karena meninggalkan yang wajib dari haji. Meninggalkan sesuatu yang wajib dari amalan-amalan haji, maka dia harus menyembelih hewan kurban. Dan diantara yang disebutkan oleh para ulama, dam atau fidyah, karena meninggalkan wajib haji, na'am, seperti mungkin dia tidak ihram di mikat, atau tidak melakukan melempar jamarah atau tawaf wada, maka bentuk fidyah atau damnya adalah menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak bisa, maka bisa memakai alternatif yang lain, yaitu berpuasa 10 hari, 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari di negerinya. Akan tetapi kalau tidak bisa, diperbolehkan di mana saja. Naam, yang penting dia melakukan puasa 10 hari. Kalau dia tidak bisa membayar fidyah atau menyembelih seekor kambing tatkala meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Begitu juga termasuk hadyu jabran adalah tatkala seorang terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran ihram. Maka di antara fidyah atau dendanya adalah naam menyembelih hewan, dan sesuai dengan ya, kadar pelanggarannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian jenis yang ketiga dari jenis-jenis penyembelihan adalah hadyu tatawwu, penyembelihan sunnah. Dan ini diperbolehkan baik dia dalam keadaan haji ataupun umrah. Ya. Dan ini mencakup secara luas. Ya, penyembelihan secara luas. Ya, nama Idul Adha, baik dia haji ataupun tidak, ya, dan penyembelian-penyembelian yang lain. Kita masuki jenis yang keempat dari jenis-jenis penyembelihan adalah hadyun nazar. Penyembelihan dikarenakan nazar. Ya, dia berjanji untuk menyembelih hewan kalau dia mendapatkan sesuatu hal yang baik atau terhindar dari bala misalnya. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dipenuhi. Adapun hukum nazar telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Hukum asal nazar itu makruh, dibenci. Dan nazar itu tidaklah bisa merubah takdir. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidaklah terikat dengan nazar. Dia bernazar ataupun tidak, takdir Allah Subhanahu wa taala tetap akan berjalan. Naam. Dan nazar ini disebutkan oleh para ulama, naam, salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh orang yang bakhil. Karena dia beribadah, mau beribadah kalau keinginannya terpenuhi dulu. Maka orang-orang seperti ini adalah beribadah, naam, didasari kebakhilan. Oleh sebab itu makruh hukumnya. Hanya saja hukum nazar yang tadi asalnya makruh, kalau bentuknya sesuatu yang wajib, ya, yang bentuknya ketaatan, kalau sudah diniatkan, dinazarkan, maka berubah, beralih menjadi wajib. Begitu juga seorang yang bernazar untuk menyembelih hewan kurban. Karena penyembelihan itu adalah sesuatu yang disyariatkan, bentuknya ibadah, maka tatkala dia bernazar, maka wajib dilaksanakan. Wa huwa ma yandiruhu al-haju takarruban ila Allah 'indal baitil haram. Dan penyembelihan dikarenakan nazar ini adalah, naam, apa-apa yang dinazarkan oleh seorang jamaah haji sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Baitul Haram. Wa yajibu al-wafa'u bi hadzal nazar, dan wajib ditunaikan ya nazar ini. Karena nazar ini adalah nazar bentuknya ketaatan. Kalau nazar bentuknya kemaksiatan maka tidak boleh ditaati. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum." Maka hendaklah mereka jemaah haji membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Menunjukkan kepada kita nazar yang sifatnya ketaatan itu wajib dilaksanakan. Wala yajuzul aklu min hadzal hadi, dan menurut pendapat sebagian para ulama tidak diperbolehkan orang yang bernazar tadi makan dari penyembelihan ini. Naam. Berbeda dengan hadyu atamattu wal qiran, begitu juga hadyu tatawwu, ini disunahkan untuk dimakan sebagiannya, sebagian disedekahkan. Kalau hadyu an-nazar, begitu juga hadyu jabran, ini tidak disunahkan untuk dimakan oleh naam yang melakukannya, dan dia disedekahkan. Kemudian kita memasuki naam materi berikutnya, masih terkait dengan penyembelihan. Waktu dzabahil hadi, waktu menyembelih hewan sesembelihan, kapan waktunya? Ya, dan ini berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Hadyu tamattu' wal qiran yubda'u waqtuhu min ba'di salatil 'id yauman nahar ila akhiri ayami tasyrik. Sesembelihan dikarenakan haji tamattu atau qiran, maka waktunya dimulai dari setelah salat Idul Adha, ya, pada hari An-Nahar, pada hari raya Idul Adha, ila akhiri ayami tasyrik, sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Ini kalau haji tamattu dan haji qiran. Ya, seorang yang berniat haji tamattu dan qiran, maka dia harus menyembelih hewan kurban. Bisa dilakukan waktunya setelah sholat Idul Adha, na'am, atau di hari-hari tasyrik. Begitu juga penyembelihan hewan kurban, na'am, yang dilakukan oleh seorang yang tidak haji, ya, na'am, itu dilakukan pada, na'am, waktu duha, ya, dan minimalnya hari-hari tasyrik. Kemudian amma dzabahu fidyatil adza wal lubsi wa hina fi'luhu. Adapun seorang menyembelih dikarenakan fidyatul adza, ya, denda dikarenakan penyakit, ya, misal sebagaimana yang dicontohkan pada pertemuan sebelumnya, dia harus memotong rambutnya, ya, dikarenakan penyakit atau adza, atau mungkin kuku yang harus dia potong, ya, dikarenakan haja, dia tahu hukumnya, sengaja, tidak dalam keadaan dipaksa, ya, maka dia harus membayar fidyah, diantaranya adalah menyembelih, dan dia tidak berdosa karena haja. Dan memakai pakaian di sini apa, pakaian yang berjahit, maka menyembelih sesembelihan tersebut fahina fi'luhu, ketika melakukannya, ketika melanggar, maka pada saat itu pula dia diharuskan menyembelih. Wa kadzalikal fidyatul wajibatu litarki wajibin. Begitu juga ya fidyah yang wajib, tak kala dia meninggalkan yang wajib, maka fidyahnya, sesembelihannya harus disembelih pada saat dia meninggalkan wajib-wajib haji tersebut. Kemudian berikutnya, wa amma damul ihsari fa inda wujudi sababihi. Dan adapun penyembelihan dikarenakan dam ihsar. Dam ihsar ini telah kita jelaskan, yaitu seorang tidak bisa meneruskan haji karena gangguan-gangguan atau karena halangan-halangan. Mungkin terjadi peperangan mungkin, atau karena dia sakit keras, ya, tidak bisa dia menyelesaikan haji, ya, maka dia menyelesaikan haji pada saat itu, dan kewajibannya adalah dia menyembelih hewan, ya, dan penyembelihan hewan ini dilakukan tak kalah sebab yang menghalanginya dia untuk melanjutkan haji itu terjadi, maka pada saat itulah dia menyembelih. Wahwa syatun, yaitu seekor kambing minimalnya. Aw sab'u badanah, aw sab'u baqarah, atau sepertujuh ontah, atau sepertujuh, afan, aw sab'u bananah, atau tujuh ekor ontah, atau tujuh ekor, na'am, sapi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Maka apabila kalian terhalangi untuk melanjutkan haji, mungkin karena sakit, ya, dia tidak bisa melanjutkan haji, atau karena mungkin alasan-alasan yang lain, mungkin peperangan berkecamuk misalnya, maka dia, na'am, memutus hajinya, menyelesaikan hajinya pada saat itu, ya, dan dia diwajibkan menyembelih hewan sembelihan, dan hewan tersebut disembelih pada saat, ya, na'am, penghalang-penghalang tersebut, ya, didapatkan. Kemudian materi berikutnya, makanu dzabhi, tempat penyembelihan, di mana itu? Nah, dan ini berbeda-beda pula sesuai dengan jenis penyembelihan. Hadyu tamattu wal qiran, ya, penyembelihan dikarenakan haji tamattu dan qiran, as-sunnatu ayudzbaha bi Mina. Sesembelihan tersebut disembelih di Mina, ya, di daerah Mina. Ini yang sunnah. Wa in dzabahahu fi ayyi juz'in min ajza'il haram jaza. Dan akan tetapi apabila dia menyembelih hewan sembelihan tersebut dikarenakan haji tamattu lan qiran di tempat mana saja selama itu masih termasuk bagian haram, maka itu boleh. Ya, ini penyembelihan dikarenakan haji tamattu dan qiran. Yang afdal, yang sunnah, hewan sesembelihannya disembelih di Mina. Dan disunahkan juga yang menyembelih itu orang yang haji tersebut. Kalau tidak bisa maka diwakilkan. Kalau sekarang ini ya, jemaah haji tidak perlu repot-repot, dia yang menyembelih, sudah ada panitianya. Ya, sudah ada panitianya dari pemerintah Indonesia. Ya. Nah, sudah diwakilkan. Cukup tanggal 10 itu ya, dia melempar jamarat. Adapun penyembelihan sudah ada petugasnya. Naam, kemudian dia tahallul, mencukur rambutnya apakah digundul atau diratahkan. Kemudian setelah itu dia tawaf dan kembali ke Mina. Ada penyembelihan, naam, ini sudah diwakilkan. Tetapi kalau dia mau nyembelih juga tidak mengapa, itu yang sunnah, itu yang afdal. Naam. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajibi wa fi'lul mahdzur fala tudbahu illa fil haram. Dan begitu juga ya, fidyah sesembelihan dikarenakan meninggalkan yang wajib yang dilakukan oleh jemaah haji atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya wajib, yang sifatnya na'am larangan, maka tidaklah disembelih hewan sembelihan tersebut kecuali di tanah haram. Ada hajjul ihsar ya, na'am, kecuali ya, sesembelihan dikarenakan ya, halangan-halangan, dia tidak bisa meneruskan haji karenanya, karena adanya penghalang-penghalang. Fayadzbahuhu fi maudhihi, maka jemaah haji tersebut menyembelih hewan sesembelihan tersebut di tempatnya ya, di tempat yang di situ terdapat halangan tersebut yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan haji. Amma siyamu fayujzi'uhu fi kulli makan. Adapun untuk amalan berpuasa, ini bagi seorang yang tidak bisa menyembelih. Ya, dia berniat haji tamattu atau qiran tetapi dia tidak bisa menyembelih hewan kurban, mungkin tidak ada uang atau mungkin ada uang tapi hewannya tidak ada. Maka solusinya dia berpuasa 10 hari. Nah, puasa ini boleh dilakukan di mana saja. Yang sunnah, naam, disebutkan di sini wal mustahab ayasuma bi salasata ayyam fil haji wa sab'atan idza raja' ila ahlihi. Yang sunnah ini puasa tersebut dilakukan, naam, 3 hari di hari-hari haji, yaitu di hari-hari tasyrik, dan 7 hari di negerinya ketika dia kembali kepada keluarganya. Akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kalau dia tidak bisa melakukan puasa 3 hari di pada saat haji dan 7 hari di negerinya, boleh dia berpuasa ketika kembali ke negerinya sebanyak 10 hari. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza amintum faman tamatta'a bil umra ilal hajj famastaisara minal hadyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Maka apabila mereka telah mendapatkan keamanan, faman tamatta'a bil umrah, maka barang siapa yang berhaji tamattu dengan menggabungkan umrah ilal haji ya, ini namanya haji tamattu. Ya, haji tamattu itu adalah haji yang menggabungkan umrah ilal haj ya, dengan haji. Famastaisara minal hadi, maka dia menyembelih hewan sembelihan apa yang mudah baginya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajj, maka barang siapa yang tidak mampu menyembelih hewan kurban dikarenakan haji tamattu atau qiran, maka dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika dia telah kembali. Ya, tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Naam. Wa yustahabbu ayadhbahal haju binafsihi. dan disunahkan jemaah haji itu yang menyembelih hewan kurban tersebut, ya. Jadi disunahkan jemaah haji itu sendiri yang menyembelih hewan kurban. Ya, begitu juga penyembelihan pada hari raya Idul Adha, yang afdal yang berkurban yang menyembelih. Wa in anaba ghairuhu fala ba'sa bidzalik. Maka apabila ada yang lainnya yang menggantikan, maka tidak mengapa hal itu. Ya, karena ini sifatnya sunnah. Kalau dia mungkin ada halangan, tidak bisa menyembelih, maka boleh digantikan. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih beberapa ekor unta, kalau tidak salah sekitar 100 unta atau sapi, ya. Naam, beliau menyembelih beberapanya, kemudian setelah itu diwakilkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa yustahabbu ayyakula inda dzabhi bismillah. Allahumma hadza minka wa lak. Dan disunnahkan ketika dia menyembelih untuk membaca doa bismillah, ini minimalnya. Kemudian ditambah Allahumma hadza minka wa lak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Minimalnya dia baca bismillah. Naam. Kemudian kita masuki materi yang berikutnya. Amma syurutul hadi fahiya syurutul udhiyah nafsuha. Adapun syarat-syarat penyembelihan, maka syarat-syarat penyembelihan itu adalah syarat-syarat, ya, penyembelihan itu sendiri. Jadi syarat al-hadyu baik tamattu, ya, penyembelihan hanya karena tamattu atau qiran atau yang lainnya, semuanya, ya, syarat-syaratnya itu seperti syarat-syarat penyembelihan secara umum. Yang pertama, ayyakuna min bahimatil an'am al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam. Hendaklah hewan yang disembelih itu dari binatang ternak. Binatang ternak yang disebutkan adalah yang pertama unta dengan berbagai macam jenisnya. Ya, ada unta berpunuk satu, ada berpunuk dua. Ada juga jenis unta merah, unta yang paling mahal. Naam. Wal bakor, sapi dengan berbagai macam jenisnya. Di antara jenis sapi yang dimasukkan oleh para ulama adalah kerbau. Kerbau itu dimasukkan ke dalam jenis sapi. Kalau kuda tidak masuk. Ya, kalau ada orang berkorban dengan kuda, walaupun kudanya harganya jutaan, ratusan juta atau miliaran, kalau dia berkorban dengan kuda tidak sah, karena bukan termasuk bahimatul an'am yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih dari itu, ya, berkorban dengan ayam, ya, walaupun ayamnya 1000 ayam tidak sah, ya, atau dengan bebek misalnya, ya, kelinci, ya, atau rusa atau kijang. Nah, termasuk juga bahimatul an'am adalah wal ghanam, ya, kambing dengan berbagai macam jenisnya, ada kambing kacang, ada domba, ya, ini yang pertama. Ya, kalau dia mau menyembelih dikarenakan haji tamattu, haji qiran, atau karena pelanggaran atau meninggalkan yang wajib, atau karena nazar, atau penyembelihan sunnah secara umum pada hari raya Idul Adha, maka syaratnya itu sama. Yang pertama, hewan yang disembelih itu dari bahimatul an'am, yang tidak boleh keluar dari ini. Yang kedua, ayyakuna khalian minal uyub allati tamna'u al-ijza'. Ya. Yang berikutnya adalah hendaklah dia terbebas dari aib atau kekurangan yang itu menghilangkan sahnya. Kalmarodi, seperti sakit. Ini kelihatan dia sakit. ya. Naam, wal aur, wal arj, wal hizal, seperti buta sebelah atau pincang atau sangat kurus. Ini harus dihindari. Karena ini terkait sah atau tidaknya. Kalau dia pincang, ya buta, ya, atau sangat kurus, ini tidak masuk. Nah, ada di sana beberapa uzur yang masih dimaafkan, ya, seperti mungkin giginya patah atau tanduknya patah sebelah, ya, ini juga uzur yang dimaafkan. Tapi kalau sampai pincang sakit, ya, kemudian kurus, ini sampai naam ke derajat tidak sah kalau memakai hewan kurban jenis ini. Jadi hewan kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang kita beli atau punya kita sendiri, itu harus jenisnya bagus atau terbebas dari cacat-cacat yang permanen. Ya, atau aib yang besar seperti pincang, ya, atau sangat kurus atau sakit. Kalau sekedar giginya patah, mungkin ompong misalnya, ya, nah, yang ternaknya ompong misalnya, ya, atau tanduknya patah, ini masih dimaafkan, ya, masih dimaafkan. Oleh sebab itu, ya, yang menyembelih atau yang membeli, panitia yang membeli, naam, itu harus betul-betul memperhatikan hal ini, ya. Biasanya yang membeli itu sudah pengalaman, ya, sudah tahu ini, ya, mana yang harus naam dibeli, ya. Kalau bisa gemuk, kalau bagus lagi dia gemuk dan jantan, ini yang bagus lagi. Tapi kalau tidak ada perempuan tidak apa-apa, ya. Gitu juga akikah juga sama, ya. Kalau yang paling bagus tuh jantan. Kalau tidak ada ya seadanya. Naam. Perempuan juga tidak masalah. Yang paling penting itu dia hilang dari aib-aib yang besar. Yang sangat kurus, pincang, buta, atau sakit permanen. Yang ketiga, syaratnya adalah naam, an tatawafara fihi sin al-masyru'. Naam, yang ketiga adalah terpenuhi atau sempurnanya umur yang disyariatkan. Ya, umur yang disyariatkan. Fal ibil, maka ibil itu khamsa sanawat. Unta itu ya boleh dijadikan hewan kurban itu umur 5 tahun. Ini minimalnya. Wal baqaratu sintan. Sapi yang bisa dijadikan hewan kurban adalah berumur 2 tahun. Jadi sapi yang minimalnya umur 2 tahun. Jangan di bawah itu. Karena ini yang dinas. Ya. Wal ma'iz sanah. Ya, adapun kambing itu 1 tahun. Wad dha'nu sittatu asyhur. Adapun domba itu boleh 6 bulan. Ya. Domba boleh 6 bulan. Jadi ini tiga syarat, ya, naam, yang disebutkan oleh para ulama syarat penyembelian secara umum, ya. Adapun tata caranya nanti akan disebutkan, ya, diantaranya membaca bismillah, kemudian hewan tersebut direbahkan. Tapi kalau untuk onta ada cara sendiri, onta itu ada cara sendiri, ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya kalau nggak salah, pembahasan cara-cara penyembelihan. Ada yang direbahkan seperti kambing, sapi. Ada yang dia itu dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri. Kemudian satu kaki onta itu diikat, ya. Naam, dalam keadaan berdiri. Kemudian dengan alat khusus, dia tidak ditebas, tapi ditusuk di kerongkongan atau tenggorokan, ana lupa, ya, dia ditusuk. Nah, dan tidak direbahkan. Yang sunnah itu berdiri. Ya, sebab itu Naam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada seorang yang menyembelih unta direbahkan, beliau tegur. Ya, beliau tegur, naam, disuruh diberdirikan. Kemudian kaki satunya itu diikat. Ya, kaki satu diikat. Kemudian dijagal. Ya. Naam, di bawah tenggorokan kalau enggak salah. Masih pokoknya sekitar leher. Ya. Ada cara khusus kalau unta. Naam. Adapun kambing, sapi itu direbahkan dengan menghadap kiblat. Kemudian ada adab-adabnya juga. Ya, hendaklah dia ditutup. Adab ini bukan wajib. Ya. Jangan sampai di antara kita mengira harus ditutup. Ya, harus ditutup itu sesuatu yang wajib. Jangan sampai kita bertengkar dengan masalah ini. Ya. Bertengkar masalah menyembelih sapi atau kambing. Satunya ya memaksakan harus tutup, ya. Satunya mengatakan tidak, atau mungkin tidak ditemukan, ya, penutupnya harus pakai apa seadanya. Karena ini bukan termasuk suatu yang wajib, tapi adab yang sunnah. Naam. Ya, menyembelih itu dihijabi dari hewan yang lain. Naam, begitu juga di antara cara-cara menyembelih, yaitu dengan pisau yang tajam. Ya, pisau yang tajam dan tidak terbuat dari bebatuan atau tulang. Ya, dia dari pisau yang tajam. Kenapa? Naam, harus menggunakan pisau yang tajam. Sebutkan illahnya oleh para ulama. Ya, agar tidak menyiksa binatang, agar dia cepat. Ya, cepat meninggalnya. Jangan sampai kita pisau tumpul, ya, lehernya digorok-gorok terus. Gorok-gorok-gorok-gorok, enggak selesai-selesai. Ini menyiksa. Ya, ini menyiksa. Jadi disunnahkan dengan pisau yang tajam, jangan yang tumpul, karena ini memudaratkan, menyiksa binatang. Yang bukan termasuk perbuatan ihsan kepada binatang. Allahu taala alam bisawab. Ya, Pak, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya. Ada bab yang keempat, yaitu tata cara haji dan umroh. Allahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.